Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami wasiatkan dengan wasiatnya Allah Ta'ala yang telah diwasiatkan kepada ahlul kitab dan umat ini, yaitu agar selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sisi-sisinya, termasuk berusaha menjalankan perkara yang besar, yaitu bersabar menghadapi segala bentuk ujian, adalah para rasul orang yang terbaik, adalah para nabi dan rasul pilihannya Allah Ta'ala. Namun lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ayun nas asaddu bala'an, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya. Maka beliau pun menerangkan yang paling berat ujiannya ialah al-anbiya'u, para nabi-nabi Allah. Summa salihun, lalu orang-orang yang saleh. Summal amsal, lalu orang yang semisal itu. Maka ma'asyiral muslimin, siapapun yang mengikuti ajaran Islam ini, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ada ujian. Bahkan beliau menyatakan, yubtalar rajul hasbadinihi, bahkan seorang akan diuji di dalam memegang agamanya sesuai dengan kekokohannya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau dia kokoh memegang agamanya, maka zida fi balaihi, akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi, namun kalau dia memegang agamanya riqqah, lunak, maka kata Nabi, khuffifa anhu, akan diringankan ujiannya. Wa ma yazalu al-'abdu, sehingga seorang hamba terus menerus, yamsi 'alal ardi wa laysa bi syai', ketika dia berjalan di muka bumi ini, diuji dan dia bersabar, maka dihapuslah kesalahannya. Rawahu Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, itu para nabi dan para rasul diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian yang berat. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna, Dan ingatlah ketika kami menguji Nabi Ibrahim, ketika Rabbnya menguji Ibrahim bikalimatin, dengan sekian banyak kalimat-kalimat ujian. Namun kata Allah, fa'atammahunna, maka Ibrahim pun menyempurnakan segala perintah dan titahnya Allah Azza wa Jalla. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka dengan sebab kesabaran menghadapi segala bentuk ujian-ujian yang datang dari Rabbnya, Allah katakan, aku jadikan engkau sebagai seorang imam, sebagai seorang teladan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan mimpi kalau seorang mukmin hidup di dunia ini tidak ada ujiannya. Maka bersiap-siaplah ketika dia menyatakan amanna, kami beriman, maka Allah Ta'ala akan datangkan ujian. Dan dengan ujian ini, ya ibadallah, falana'lamanna alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kazibin, kami Allah akan mengetahui siapa yang jujur ucapannya dan siapa yang dusta dengan ucapannya. Tidak cukup dengan ucapan, justru yang dibutuhkan adalah bukti kesabaran memegang prinsip agamanya. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam menegakkan kalimat tauhid, mengajak manusia beribadah ikhlas kepada Allah, penuh dengan tantangan dan rintangan. Tatkala mengajak kaumnya mengikuti jalannya Allah, itu pun banyak ujian dan rintangan. Tidak sepi dari ujian. Belum lagi ujian yang menimpa pada diri dan harta dan keluarga seorang mukmin. Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah minasabin wala wasab, baik rasa letih, rasa capek, wala hamin wala hazan, rasa gundah dan rasa sedih, wala adza, dan tidak pula ditimpa dengan gangguan-gangguan, wala kham hatta syaukah, sampai duri yang menusuknya. Maka kata Nabi, hal tersebut illa kafarallahu minha khati'ah, hakikatnya itu adalah penghapus dari kesalahan-kesalahannya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin hendaklah selalu mengedepankan prinsip bersabar dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan dan ujian yang dia hadapi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bawah Ka'bah dan para sahabat disiksa oleh orang-orang musyrikin, maka datanglah Khabbab ibn al-Aras meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah? Kenapa engkau tidak berdoa agar kami segera dimenangkan oleh Allah? Qala qad kana man qablakum, sungguh telah ada orang-orang sebelum kalian. Ya yukhadu rajul fayukhfaru fil ard, ditangkap lalu ditanam di bumi. Fayaj'alu fiha, lalu diletakkan padanya. Summa yu'tabil min syar, diletakkan gergaji di atas kepalanya. Fayaj'alu nisfaid, lalu dibelah menjadi dua bagian. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini maya sudu dalik antini, tidak menjadi penghalang untuk tetap sabar memegang prinsip agamanya. Faya ibadallah, sungguh ujian sesuai dengan kadar iman seorang. Semakin berat iman, kuat imannya, akan semakin kuat pula ujiannya. Terlebih di masa-masa semakin jauhnya kita dari masa kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada para sahabatnya, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Rawahul Bukhari. Bersabarlah kalian untuk selalu di atas prinsip-prinsip agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersabar kalian. Tidaklah akan datang suatu zaman kecuali di belakangnya nanti kondisinya lebih jelek daripada sekarang. Hadis Bukhari. Maka marilah kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar menjadi sebab Allah akan menurunkan barokah dan kemudahan dari segala urusan-urusan kita. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa termasuk di antara maknanya ialah menjalankan prinsip bersabar, tidak keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatillahi wa sunnati nabihi. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, walaupun semakin berat tantangan dan ujian seorang hamba karena semakin jauh dari masa kenabian, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan balasan yang sempurna dengan pahala yang sangat banyak. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sesungguhnya di belakang hari kalian nanti ada hari-hari penuh kesabaran. Lil mutamassik, bagi siapa yang mau berpegang teguh. Fihinna yauma idin bima antum alaih, dengan apa yang kalian pegang dari prinsip agama ini. Maka kata beliau, ajra khamsin, dia akan mendapatkan pahala 50 orang minkum dari kalian. Qalu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aminhum, ataukah dari mereka? Bal minkum.